Bayangmu seakan tak dapat tercapai, tangan semakin jauh di dalam angan. Kepastian darimu, aku semakin ragu. Oh, banyak rintangan yang kita lalui dalam menempuh kita untuk bersatu. Akankah mungkin ku datang kapan cintaku? Bila tiada mungkin ku akan terima semua yang telah dipastikan oleh Tuhan yang kuasa. Aku relakan jua. Oh, banyak rintangan yang kita lalui dalam menempuh cita untuk bersatu. Akankah cintaku? Oh, banyak rintangan yang kita lalui dalam menempuh cita untuk bersatu.